Sudah keretaku kan datang menjemputmu untuk berpetualang, larut dalam irama reggae dan ska, tenggelam bersama tawa dan canda. Takkan ku diam di sini dan takkan ku lelah di sini, ku kan terus berlari demi esok yang pasti. Hey you, siapkan dirimu. Cepat melaju, sing-singkan lenganmu, mari kita bersatu. Hey you, siapkan dirimu, atur langkahmu, dendangkan laguku. Hey you, mari cepat melaju, sing-singkan lenganmu, mari kita bersatu. Mari cepat melaju, sing-singkan lenganmu, mari.